Mas, tunggane aku ya. Muka-muka kape lancar. Sing semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Cantik ya? Pinter ya? Berdoa ya? Dah. Bari aku. Lah jarene aku tulang rusukmu. Saat doa-doa aku mesti bali. Di gelangku. Apa ijolke? Dijolke apa? Tak ijoliki.